Mitra Bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan, pemerintah dinilai tidak pernah serius merespon dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya melihatnya kan kalau pemerintahnya itu tidak serius menangani kekerasan, ya akan meninggalkan lingkaran kekerasan. Itu akan merembet kemana-mana. Kita melihat memang peranan pemerintah lemah dalam menegakkan otoritas hukum. Nah, ketika otoritas hukum itu tidak ditegakkan dan kompromi terhadap pelaku kekerasan dengan mengatas nama apapun, kalau itu dibiarkan, ya akhirnya menjadi sesuatu yang merembet daerah-daerah lain gitu loh. Ini kan harusnya serius disikapi gitu loh. Yang kedua memang ada problem yang harus kita akui jujur di publik ini, yaitu kerap kali orang menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain. Sehingga orang menganggap kepercayaan orang lain itu sesat. Lah penilaian-penilaian ini dibiarkan, bahkan buku-buku itu didapat dengan mudah, itu menimbulkan bias, disinformasi. Lah harusnya kan Kementerian Agama atau kementerian yang terkait kan juga perlu dong menertibkan buku-buku yang memang membawa potensi kepada kekerasan dan penghinaan terhadap agama yang lain. Lah problem kita kembali kepada mengembalikan konstitusi. Lah kalau konstitusi menjadi roh hidup berbangsa, bernegara ini, ya kita tidak lagi mengenal persoalan minoritas mayoritas. Selama kategori minoritas mayoritas dipelihara, ya jangan harap kekerasan itu bisa berhenti gitu. Nah, terkait penegakan hukumnya sendiri nih Romo, apakah sudah optimal menurut Anda? Penegakan hukumnya kan selalu hukumnya kita itu tumpul gitu loh. Nah, ini persoalan polisi kerap kali merasa takut enggan kalau sudah melibatkan kekerasan bernuansa agama. Ya sebenarnya ada kaidennya. Kaidennya kan kekerasan itu kan pelanggaran hukum. Barang siapa membawa pentungan, senjata tajam, itu kan nggak bisa dibiarkan. Ada politik will nggak untuk menegakkan ini? Kalau nggak ada politik will, ya repot. Lah problem kita memang pemerintahan yang gamang seperti ini, ya memang kewibawaan semakin tidak jelas, itu ya menciptakan orang bisa main hakim sendiri. Caranya ya harus ditanamkan sejak kecil bahwa kita hidup dalam perbedaan agama, keyakinan, suku, bahkan kita berbeda sejak awal bahwa misalnya dalam bahasa aja berbeda. Indonesia itu ribuan pulau dengan punya ciri khas perbedaan, adat, istiadat. Ingat agama di Indonesia itu tidak enam. Jadi loh, agama lokal juga harus diberi tempat. Maka pasal 29 mengatakan agama dan kepercayaan. Lah ini kan nggak ada edukasi tentang hidup berbangsa bernegara. Perlunya pendidikulum, di mana kurikulum pendidikan itu menanamkan nilai keindonesiaan. Kalau keindonesiaan itu tidak pernah ditanamkan, ya repot. Nah, edukasi seperti itu masih minim atau belum sama sekali, Romo? Ya, sama sekali belum. Artinya, Pancasila itu menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar bangsa ini itu belum. Belum dijadikan sebuah pijakan dalam kebijakan publik, gitu loh. Bisakah hal itu segera terwujud, Romo? Loh bisa terwujud asal tadi ada pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang menegakkan hukum, pemerintah yang taat kepada konstitusi, dan juga pemerintah yang memang mengacu dirinya bukan pada agama tertentu tetapi kepada konstitusi. Demikian rohaniwan Romo Beni Susetyo, saya Mandariska.